وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa hasbiyallahu la ilaha illahu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'adzim. Para hadirin mustami'in jamaah pengausan saking Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita ngaturakan kalimat tasyakur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala kelawan niat mensyukuri pinten-pinten nikmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kula kalih panjenengan tasih diberi karunia umur di dunia ini untuk nomor satu mengkoreksi tentang kekurangan kula kalih panjenengan, kemudian menambah kekurangan-kekurangan tadi dengan berbagai ibadah-ibadah yang diajarkan kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lek Gusti Allah ridho, sing pasti urip kula kali sampean seneng ono gene dunya lan wonten gene akhirat. Baru saja kula kali panjenengan membaca doa awal tahun dan akhir tahun. Nggih. Awal tahun dan akhir tahun ini cuman sekilas info sekedar pemahaman. Sing ngitung mulai tahun Hijriyah itu terjadinya pada waktu khalifah atau pimpinan pengganti Rasulullah niku adalah Sayyidina Umar. Ya. Lek ne wong biyen mulangi kula kali panjenengan niku lek khalifah Abu Bakr Siddiq. Lek ne wis Umar itu Amirul Mukminin. Utsman Amirul Mukminin. Ali Amirul Mukminin. Nggih, mboten salah. Kita mengatakan Khalifah Umar, khalifah itu artinya pengganti dari Rasulullah. Iya. pengganti niki perlu dipahami kalian tiang-tiang sing arek-arek sing nom. Dadi lek wayahe sembahyang trawe niku lho ya. Khalifatur Rasulillah Sayyidina lekne Abi Bakar belum bisa dikatakan amiril mukminin. Kenapa? Pada waktu pemilahannya itu masih menyisakan segolongan daripada ahlil bait, kemudian beliaunya itu sepakat. Tapi lek pemilihan Sayyidina Umar, begitu Sayyidina Abu Bakar seto, kompak mereka itu musyawarah dipilih untuk menjadi pimpinane orang mukmin. Ya. Jadi lek ni khalifah itu Abu Bakar, mari ngono khalifah juga Sayyidina Umar, amiril mukminin ya Sayyidina Umar. Dan nalikane Sayyidina Abu Bakar sun seto, Sayyidina Umar menjadi pimpinan umat Islam, ya. Beliaunya itu banyak surat-surat yang masuk dari pinten-pinten gubernur, perwakilan-perwakilan itu, cuman ada jawaban ngeten, sudah saya terima surat Amirul Mukminin tertanggal sekian, bulan sekian, tahun belum ada. Didelok tahun belum ada, langsung Sayyidina Umar, iyo, awak-awakan iki durung duwe ta tahun, dikumpulkanlah para-para pendekar sahabat, pemuka-pemuka sahabat, akhirnya dikumpulkan untuk diajak musyawarah. Kita ini menghitung tahun itu tahun opo, mulainya kapan, ngaten ya. Akhirnya banyak pendapat, ternyata pendapat yang lebih memberikan semangat yeniku, tahun ini dikatakan tahun Hijriyah, mengingat supaya umat Islam ini mewarisi semangat hijrah. Hijrahnya Rasul, karena hijrah Rasul itu membuat pembeda mana yang betul-betul mengikuti Kanjeng Nabi dan mana yang tidak mengikuti Rasul. Jadi dikatakan tahun Hijriyah. Dimulainya tahun Kanjeng Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Usia berapa nalikane niku usia Kanjeng Nabi? 52 tahun. Ya. 52 tahun. Lajeng para hadirin sekalian, dimulainya kapan? Nah, dimulainya timbul satu perselisihan lain-lain, akhirnya disepakati mulai ini tahun itu sing lebih tepat mulai bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Nomor siji, bulan Muharram itu karena umat Islam mari duwe gawe besar-besaran. Napa niku? Haji. Setelah melakukan pertemuan dunia, mereka itu perwakilan dari seluruh dunia jadi haji mabrur. Mereka itu diampuni dosanya, doanya didengarkan oleh Allah bagi mereka yang datang dan masyarakat, akhirnya nol. Ya, dimulai bulan Muharram. Niki adalah ijtihad pemikiran dari para sahabat. Ya. Paham ge? Kenapa gak sofar ae? Sofar itu padahal nol artine. Yaitu tadi sudah dipikirkan. Nah, bulan Muharram niki, Pak, bukan termasuk bulan yang dikeramatkan oleh Allah. Pun keliru nggih, pun keliru nggih. Mulih ngene, Ustaz Mahfud ke pengajian Muharram itu gak penting. Penting. Artinya bulan yang dikeramatkan Allah menurut kitab Al-Qur'an, minha arba'atun hurum. Rejab, ya. Selo, besar, Iya. Napa? Rejab, Selo, besar Suro, termasuk bulan Muharram. Termasuk bulan Muharram. Rejab, Selo, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Keliru kok, keliru nggih. Jadi Muharram ini termasuk di antara bulan-bulan yang dikeramatkan dan dihormati oleh Allah. Pesene Gusti Allah, lek nek kula kali sampean memasuki bulan-bulan ini, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ojo selama dalam bulan Muharram itu jaga dirimu, ojo sampai ngani ngoyo ngelakoni kelakuan meskipun iku seneng no nanggene awakmu tapi nyengsarak no besok ono akhirat. Contoh nih maksiat dan lain sebagainya, jangan, jaga dirimu. Pesene Gusti Allah. Lajeng para hadirin sekalian, karena Muharram itu adalah disepakati kalian para sahabat adalah hitungan pergantian tahun, ya. Maka ulama-ulama yang setelahnya sak mantune niku, ya, krono iki pergantian tahun seyukyanya tak bagus sih awak ikin jaluk nanggini Gusti Allah. Jadi doa awal tahun dan akhir tahun itu adalah upaya ijtihati poro ulama setelah sahabat. Paham gak? Ya. Jadi itu pada waktu Rasulullah itu belum ada. Lengono gak penting, ojo kesusu disi, iya. Kenapa ulama-ulama ini mengadakan doa awal tahun dan akhir tahun? Karena beliau-beliau ini mengkiaskan madakno ambek jenenge ajaran pada waktu nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu secara tidak jelas tapi tersirat, ya, di dalam Al-Qur'an ada Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatul mubarakah adalah nisfu Sya'ban. Di situ ada pergantian buku. Lah ngoten. Seyogyanya lek ada pergantian buku, Nabi berpuasa. Cekne apa? Tutup buku, ditulis api, buka buku, ditutup api. Iya. Lah wonten ajaran ngeten. Karena ada ajaran dari Rasulullah demikian, maka kesempatan tahun baru ini disamakan dengan itu. Jadi dasari moco dungo awal tahun akhir tahun ini mengkiaskan niru anjurane Nabi tenggene mriko. Ya, kranten dasar hukum yang diambil dalam agama Islam niku nomor 1 Al-Qur'an. Ya, mantun ngoten al-hadis. Kemudian ijma. Ijma itu kesepakatan seluruh ulama. Tapi ulama-ulama yang kaliber istilahnya sing ilmune nyegoro. Ngono lho. Nyegoro iku apa? Wis kabeh ilmu hadis iso iki. Lek kaya Mahmud ngene, wariado. Iya. Wariado. Iya. Kalau toh ini tidak ada, maka yang terakhir itu ada lagi kias. Kita itu melakukan perbuatan ini mencontoh dasar daripada hadis Rasulullah. Apakah ini termasuk bid'ah? Tidak. Karena bid'ah itu adalah kelakuan yang tidak berdasarkan, berpondasikan ajaran hadis atau Al-Qur'an. paham? Iya. Karena berdasarkan niko wau wonten nisu saban, maka doa awal tahun akhir tahun itu berdasarkan mriko, nggih. Yeah. Terus ya apa? Diwaca bal maghrib apa badal maghrib terserah. Luwe pas nang ngene ati lan pikiran akhir tahun diwaca katene maghrib, awal tahun diwaca marine maghrib. Umpama mari isa ya apa? Mari subuh. Kemurahan rahmat Allah dan rahmat Allah itu tidak dibatasi dengan tempat dan waktu. Kapanpun momen itu bisa dilakukan, monggo niate sing api. Ya. Lalu kula kali sampean lekne awal tahun sebetul sing luwe pas, sing luwe pas, yang lebih pas sebelumnya kita itu membaca istighfar sebelumnya. Aku nu gak gawe ngono, sampean dhewe umpama sampean iku didadekno imam memimpin rakyat itu sesuai dengan ajaran sing cocok. Ngoten lho. Lah nek sampean umpama dicoba dadi imam, golek imam nang ngene buku, ya banyak yang sesat. Karena di dalam buku itu ada usolli sunnatan nisfi saban. Dan itu dianut oleh seluruh Indonesia. Padahal sembahyang nisfi saban itu tidak ada. Pencetak-pencetak buku itu kadang-kadang sekedar nulis, kualitas orangnya belum diketahui. Mereka nilai golek guru, ojo teko buku. Golek o guru sing jelas silsilae gurune. Kon biyen iki sapa? Oh Mahmud. Biyen iku ngaji nang sapa? Oh nang iki, nang iki, nang iki, nang iki. Pas. Keren sak niki kata tiang niku cerdas. Kecerdasannya itu gurune liwat internet. Sedangkan yang masukkan internet itu bukan semua orang kiai, tapi mereka sing pinter. Belum jelas. Lalu kalau kali sampean iku nemu guru, sudah jelas silsilahnya, gurune iki nanggene iki, ono kelirune kalau kali sampean gandolan guru-guru sampai Rasulullah. Enak. Daripada kita itu memimpin umat, golek krono katene takon katene ngaji krono wis akeh umate lek ketok pengikute gletek rek guruku sik ngaji kuatir dhek kehilangan pengikut akhire dhek gak gelem ngaji buka-buka buku mari ngono gak ngerti mimpin umat. Berdasarkan apa? Buku. Tanggung jawabnya lebih besar, kesalahan yang dialami lebih banyak daripada kebenaran. Ya. Berjane kula kali panjenengan ibadah. Ya apa donga awal tahun? Takono. Teng mriki wonten. Ada Kiai Kasful Anwar, ada Habib Ahmad, ada siapa, ada dulu Kiai Mukti dan lain sebagainya. Agar kula kali panjenengan iki dalam ibadah wonten sing nuntun, jangan sekedar pakai bu. Lek sampean menemukan buku, tolong sampean dalon nang ngene ustaz sampean. Sopo sing sampean mantepi? Ya. Niku caranya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kados Habib Ali Al-Hadda'a, Habib Ali sing ngarang. Ulama-ulama dulu dari para habaib itu ada generasinya. Dulu pada waktu dulu wonten Al-Faqihul Muqaddam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Itu ajaran-ajaran Habib Abdullah Al-Haddad itu amat memenuhi kebutuhan umat manusia pada saat itu. Mulai kosidai, karangani, wiridani, mulai rotibul haddad, wirdul haddidul latif, ini banyak. Kemudian, di generasi-generasi yang akhir, lajeng wonten habaib niku mengatakan kon iki besok bakal duwe anak jenenge Ali. Ali ini adalah cucunya Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah. Ajarannya itu dapat menutupi kekurangan ibadahe wong-wong sing setelah masa itu. Artinya apa? Artinya ajaran-ajaran dungo-dungo itu banyak dikenangi dan digandrungi oleh orang-orang setelah itu. Mergane maulid-maulid Habsyi iku ojo heran lek lahiri kari kok mendapat sambutan dari orang banyak. Qasidah-qasidah sing dilantun nopo iku banyak bersumber teko Habib Ali. Doa-doa Habib Ali, mulai doa nisfu Sya'ban ada, doa awal tahun ada, akhir tahun ada, doa birrul walidain ada, doa anak orang tua. Alhasil kulo kali sampean lek kepingin enggak akan keluar daripada itu. Daripada golek ajaran buku-buku yang lain. Atau sonten kitab niki. Kitab niki adalah karangan dari tuntunan-tuntunan ibadah yang isinya wonten Habib Ali, wonten Habib Abdullah Al-Haddad. Niku lho kali sama kudu Habib ta? Ya tidak. Tidak pundi sing kula kali panjenengan mantepi itu dipersilahkan. Karanten sedaya itu membawa kita kepada rahmati Gusti Allah. Ya. Muga-muga mawon tambahan umur niki kula kali panjenengan mendapatkan rahmat dari Allah. Yakin sedaya umat itu pada malam hari ini berupaya berusaha dengan membaca apapun kepingin piambe itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua diberi rahmat agar kehidupannya dirubah lebih baik, ringan tapi akeh bayarane. Lek wis mule muga-muga dikei bayaran pensiun sing kene digawe ngirimi anak putune berupa amalia. Amin ya rabbal alamin. Niki sekedar akhir tahun awal tahun. Lek ne sampean onten sing takon monggo, pomong kula buka pertakon pinanyaan. Ontenan. Tentang awal tahun dan akhir tahun dengan doa-doa niki. Lek onten sing takon monggo, lek mboten ngaji irsadul ibad malian. Ya. Mungkin kita tabarukan membaca doa akhir tahun. Lah niku wau menapa salah Ustaz ngawakan tahun bener ngoten lho. Cuma niki wau cek niku kula kali sampean ngerti. Jadi bacaan awal akhir tahun tadi berdasarkan dikiaskan dengan bacaan apa? Napa? Nisfu Sya'ban. Jadi tidak itu berdasarkan hadis Rasulullah, berdasarkan Al-Qur'an. Jadi kita baca awal tahun dan akhir tahun ini tidak keliru, tidak bid'ah karena ada dasar-dasarnya. Mengenai doa-doa yang dibaca terserah panjenengan. Ngoten ya. Sing penting jaluk sepuro, mari ngono maca tasbih, maca selawat, jaluk dikei rahmati Gusti Allah ada perubahan yang lebih baik. Ya. Kita nerusakan pengajian kitab Irsadul Ibad. Ya. Qala al-faqihul Ismail al-Mukri. Kiai Ismail al-Mukri rahimahullahu taala dawuh. Mengenai ngilingaken piyambake lan kanca-kancane lek nek kapan dhek niku salat belum dapat khusyuk. Piyambake dawuh dalam nadzom. Tusalli bila qalbin salatan bimisliha yakunul fata mustaujiban lil ukubati. Para hadirin nadzom-nadzoman niki biyen, siir-siir itu asalnya, asalin itu teko wong Arab dhewe. Ya. Lewang Arab itu memang menjadi satu tabiat, kebiasaan. Kemudian Lah wong sak liyane Arab niki kepingin gawe syair Arab iku ya apa carane? Lah niki akhirnya ditemukan ilmu-ilmu yang meneliti tentang nadoman syair-syair Arab. Yang menemukan not-not utawa aturan-aturan ini justru bukan orang Arab. Tapi orang luar Arab. Kerana apa? Saking semangate wong sing ajam, wong gak Arab niki ingin memahami tentang agama Islam. Sinten niku? Gini ku Imam Khalil. Nah, jadi ya Khalil. Karena dulu niku wonten Imam Khalil ini ahli nahwu. Wajar, seret, santri ini wakeh. Ya. Kemudian wonten mana sing mulang pakar nahwu yang baru, Imam Sibawe. Karena piambe dalam menjelaskan lebih enak, maka santri ini Kiai Khalil ini lari ke Imam Sibawe. Lek cara wong anu nek yo pore santri kuntek. Krana ilmuku kurang ambek Imam Sibawe. Yo apa carane saya itu mengembalikan kaya itu, yaitu ibadah nang Gusti Allah. Njaluk nang Gusti Allah, yo apa carane dia itu mempunyai ilmu yang bisa mengembalikan ngoten. Akhire dikai ilmu arut, ilmu sinyato nadom-nadom ngeten iki. Balik maneh. Imam Sibawai pancet, Imam Khalil mengajarkan ilmu arut. Ilmu arut itu mengingatkan ini. Ya. Lah siir-siiran ini memang ada sejak dulu lahir siiran ini nggih bareng ana ono menungso neten. Ya. Lekne wong Arab mempunyai siiran, lekne wong Jawa duwe rengeng-rengeng, ya. Nggih ngene-ngene budi, ngene daerah Ponorogo, Solo, barang onten. Tinggal isine mawon. Lek isine apik, nggih dadi apik, masih bahasa Arab. Lekne isine elek, ya dadi elek. Ya. Onten, disiir-siiran niku kuatah onten. Ya. Siir-siir cinta itu banyak. Ya. Tusolli sembahyang sampean niku bila kolbin, tapi atine gak melok sembahyang. Lek sembahyang koyok ngunu sholatan bimisliha. Sampean sembahyang atine gak melok sembahyang ngeluyur nguniku bang balak balik. Lek sampean sembahyang gak saatine ya apa? Ya kunul fata, maka orang yang melakukan itu mustaujiban liukubati. Podo ambik setor sikso. Lek ngono gak sembahyang bisa nenai. Ya tambah. Ya, solat yang tanpa ada khusyuk itu setelah kula kali panjenengan solat itu nanti menimbulkan ke efek yang lain. Ya, lek gak sembahyang sampai niku uripi gak barokah terapas. Lek sampai niku sembahyang, we sembahyang, tapi gak khusyuk. Akhirnya ya apa? Cari sampean sembahyang. Wong sembahyang itu tanha anil fahsya iwal mungkar. Sampean sembahyang ngono gini masjid balak-balik tapi ngutil lah isi anlah. Ngoten nah. Iki sebabnya akibatnya sholatnya gak khusyuk. Balak-balik sembahyang ngono gini masjid jamaah atau ngono gini diimbangan. Tapi gak khusyuk. Akhirnya apa? Ya si tetep baik goro. Lah ngoten nah. Nah itu artinya. Lek ne goro iku ya apa ae sapa sing goro tetep akan mendapatkan siksa dari Allah. Wong ngutil nggih ngoten. Iya. Sampeyan sembahyang tapi medit padha ae, iya. Sebujune tapi sembahyang tapi gak zakat, akhirnya dosane gak zakat, gak bisa ditambeli ditoroki ambil dosane ganjarane sembahyang. Itu artinya sholat yang tidak khusyuk akan menimbulkan siksaan yang lain. Tadillu waqad amanta ghaira alimin tazidu ikhtiyatan rak'atan ba'da rak'atin. Tadillu olehmu sembahyang mulai isu sampai suwengi. Waqat atamtaha. Dan sholatmu itu rukuk sujud rukuknya wis sempurna. Tapi ghaira alimin kon iku mang gak ngerti. Gak ngerti apa? Pikirane ngluyur atine kok kosong. Tazidu ikhtiyatan kon soko sembayang iku cuma ngono-ngono tok. Akhire kon tepakno wudune. Rukuke ngene iki. Tapi atimu gak kon toto. Iya. Lah kon memperbaiki ngono ya gak ono gaene. Fawailaka. Maka sholat yang tanpa ada kekhusyuan itu akan mengantarkan sampean ke neraka. Well. Iya. Sembayang iki sik nang neraka, mindani yo gak sembayang, yo gak ditakoni langsung. Gak ditakoni pan rebuka, potonganmu wis potongan neraka, mlebu ngeten to. Iya. Dari potongan sembayang sik pindoan. Tadri man tunajihi muridon. Kon ngerti ya. Kon lek sembayang iku kon omong-omongan ambek sapa? Kok mengo? Wa baina yadaiman tanhani ghairu mukhbitin. Kon iku ruku, sujud ana ngarepe sapa? Padahal kon ruku iku mang cuma sekedar tok atimu gak meh, gak melo. Tukatibu iyyaka na'budu muqbilan ala ghairihi fiya li ghairi daruratin. Tukatibu iyyaka na'budu. Kau nak sembahyang ngomong ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lisani ngomong kula niki sembahyang teng sampean tok Gusti. Tapi mukbilan ala ghairi atine gak ngadep nang Gusti Allah. Iya. Olehmu gak ngadep nang Gusti Allah iku li ghairi ridhoan tidak ada kepentingan apa-apa. Ya pancen ngono lek sembayang. Iya. Walau raddaman najaka lil ghairi tarfatan, lale umpama ana wong sing ngejak sampean ngomong. Sampean dijak omong omongan. Uang iku mang nyeluk ji apa mari nyeluk ji ku sam terus mengung ini sing nyeluk iku mengung sampean wis ngadep uang iku mang mengung mungkur sikap sampean ya apa tamayyaz tamin ghaizin pasti sampean iku mang muring muring wajah sampean iku mang berubah wisan apa mari ngono berapa abang meso wisan iya. Lah gapi pesone buang sakti ngoten iki ya. Lho, kula kali sampean nggih ngoten. Lekne wis muni Allahu Akbar, atine kok gak madhep ngluyur, nggih ngoten niku wau nyeluk Gusti Allah. Wong sampean diceluk terus diungkuri murang muring, padahal sing nyeluk iku wong luwe mulya. Sampean lha pengunjul-nyeluk aku, ngoten ya. Sing nyeluk iku wong mulya. Sik gak trimo, apalagi sing nyeluk iku wong sing gak remeh. Kula kali sampe nyeluk Gusti Allah, setelah Allah kita berikan Allahu Akbar, Allah madeg. Kula kali sampean minggu. Betapa marahnya Allah. Krana kula kali sampean niku wau sik dadi umat Nabi Muhammad, kate ninggali kula kali sampean Gusti Allah sik ndelok Nabi Muhammad. Inilah kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya qalilal muruati. Ama tastahi min malikil mulki kon gak isin ta sembayang iku kon ngadep rajane raja presidene presiden ya apa lek presidene presiden Gusti Allah iku ayyara sududaka anhu lek kon iku mang delok atimu mengo kon iku mang didelok apa kon nyeluk aku mengo kon gak isin ta gak wedi ta lek Gusti Allah kate murang-muring ya qalilal muruati lho lekne wong niku wau sembayang gak khusyuk termasuk orang itu tidak punya sopan santun terhadap Allah nggih kados kula ngeten iki iki ya. Bagaimana kita akan dimuliakan Allah? Berusaha untuk kula kali sampean khusyuk carane sing rajin jamaah jamaah. Ilahi pangeran kula ihdina mugi jamaah kula niki sampean doakan fi man hadait kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wahud bina ilal haki sampai tulungi sedaya niki saged ngelampai barang sing bener nah jasawa itarikoti sengginiku jalan sing lurus yang menyampaikan kita pada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dungo dinungo nge, dungo dinungo, muka-muka ngaji sing sedih tidak ada ilmu sing barokah, umur kulo kali sampai muka-muka tidak ada umur sing barokah, penuh dengan keimanan, semangat beribadah, dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasidin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna asrafna ala mala asrafna fatub alayna tauba taghsili kulla hawba واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي عدد تحت صحبي دل الإله في البدء والثناي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.